Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Rahimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih membicarakan tentang sedekah. Kita tahu Allah memulai ayat-ayat tentang sedekah dari surat Al-Baqarah 254. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 26, 260 maksud saya, adalah Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Bahwa Allah Maha Kuasa atas apa yang kalian sedekahkan, Allah akan kembalikan. Allah kemudian Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah dari mulai ayat 261, 262, 263. Yang sekarang ini 263 masih berbicara tentang sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sedekah tak sampai kepada ayat yang ke-280-an. Nanti kita akan baca juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka pada pertemuan sebelumnya kita baca ayat 262, di situ menyebutkan tentang adab bersedekah. Adab bersedekah adalah seorang yang bersedekah tidak mengiringi sedekahnya dengan sifat men, yaitu sifat mengungkit-ungkit pemberian. Kalau sudah diberi ya sudah, biarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengungkit-ungkit pemberian untuk menyombongkan diri, ini bisa habis pahalanya. Kemudian yang kedua, yaitu adab bersedekah adalah seseorang tidak mengiringi perkataan yang menyakitkan si penerima sedekah tersebut. Entah itu mencaci, entah itu mencela, entah itu isyarat, apapun. Nah, sekarang penulis ataupun Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di membawakan surat Al-Baqarah 263. Beliau mengatakan Allah menyebutkan zikrullahi arba'u maratib lil ihsan. Dzakarallahu ta'ala arba'a maratibin lil ihsan. Allah menyebutkan empat tingkatan dalam berbuat kebajikan. Dalam berbuat kebajikan ada empat tingkatan. Yang pertama yaitu al-martabatul ulia. Tingkatan pertama adalah an-nafaqatu as-sadiratu an niyatin salihah wa lam yutbi'ha al-munfiqu mannan wala adha. Nafkah yang terlahir dari niat yang saleh dan pemberi nafkah tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya dan menyinggung-nyinggung perasaan si penerima. Bapak ibu saudara saudari, ini kenapa kemudian timbul pembicaraan Allah menyebutkan empat tingkatan dalam kebajikan. Bukankah kita berbicara tentang berbuat kebajikan? Ya, bersedekah itu berbuat kebajikan. Makanya di sana berkaitan ayat-ayat Al-Quran, dan ini merupakan kesempurnaan dari firman Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Manusia mengetahui kaitannya atau tidak mengetahui, yang penting ada kaitannya. Di antaranya ini, penulis langsung menyebutkan, Allah menyebutkan empat tingkatan dalam kebajikan. Apa hubungannya dengan sedekah? Hubungannya dengan sedekah karena sedekah adalah kebajikan. Sedekah adalah kebajikan. Nah, kebajikan dalam sedekah itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama, nafkah yang terlahir dari niat yang saleh dan pemberi nafkah tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya dan menyinggung perasaan si penerima. Ya. Ini nafkah yang sudah kita bicarakan, sedekah yang sudah kita bicarakan, yaitu sedekah yang ikhlas. Dan kita sudah sebutkan bahwa, atau kita bisa ambil pelajaran bahwa sedekah yang ikhlas tandanya adalah tidak diiringi dengan perkataan yang menyakitkan bagi si penerima dan tidak diiringi dengan sikap mengungkit-ungkit pemberian. Ini tanda sedekah yang ikhlas. Dan ini pun disebut dengan kebajikan. Ya. Jadi ketika kita baca surah Al-Baqarah 263, di situ kita mengetahui, oh, kebajikan itu ada tingkatannya. Yang pertama, orang bersedekah. Bersedekah ikhlas. Tanda ikhlas apa? Tidak ngungkit-ngungkit pemberian, kemudian tidak menyebutkan kata-kata yang menyakitkan si penerima sedekah. Ini yang pertama. Kemudian penulis mengatakan yang kedua, yaitu ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القول بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا وغير ذلك من الأقوال المعروف. Tingkatan kedua, berkata yang baik. Nah, ini berkaitan dengan ayat kita sekarang ini. Perkataan yang baik, ya. Berkata yang baik itu bagaimana? Yaitu kebajikan berupa segala berupa perkataan dengan segala bentuknya yang mengandung kebahagiaan bagi seorang muslim. Meminta maaf dari orang yang meminta apabila dia tidak memiliki apa yang diminta, dan sebagainya dari perkataan yang baik. Tentunya perkataan yang baik ini dikembalikan kepada syariat dan urf. Nah, ini bisa digarisbawahi. Perkataan yang baik dikembalikan kepada syariat dan uruf. Uruf artinya adat kebiasaan. Ya, seperti misalkan seorang berkata kepada kawannya yang lebih tinggi umurnya. Seseorang yang lebih tinggi umurnya. Pakai, kalau bahasa Banjar mungkin ulun. Kemudian bahasa Jawa kulo. Ya, saya. Dan semisalnya, ya, sampean dan semisal. Ini termasuk dari urf, perkataan yang baik. Sekali lagi saya katakan, perkataan yang baik standarnya apa? Yaitu syariat dan urf. Urf yang tidak bertentangan dengan syariat. Perkataan yang baik adalah urf dan tidak bertentangan dengan syariat. Syariat dan urf yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh perkataan yang tidak baik yaitu perkataan-perkataan mencaci, perkataan-perkataan kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal-la'an walal-fahishul badhi." Bukanlah seorang mukmin yang suka mencaci, melaknat, dan tidak berkata-kata kasar dan kotor. Ini batasan dilihat dari pemahaman baliknya. Perkataan yang baik selain dari tadi yang disebutkan dalam hadis, yaitu tidak berkata ta'an walal-la'an, mencaci, melaknat, ataupun berkata kasar atau kotor. Seperti istilah-istilah orang untuk mencaci, nama-nama hewan, nama-nama kemaluan, nama-nama yang buruk, ya. Dan subhanallah para ikhwah, mujarab orang seberat apapun kita menasihati seseorang, terutama dalam perihal mencegah akan yang ma'ruf, yang mungkar. Biasanya orang kalau diperintahkan kepada yang ma'ruf itu senang. Tapi kalau dicegah akan yang mungkar itu marah. Apalagi sering saya sebutkan, dari yang mungkar itu dia mendapatkan duit. Tetapi dengan perkataan yang lembut, niscaya akan diterima. Minimal dia tidak marah-marah kepada kita. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab dan Fir'aun dan Harun alaihissalam. Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun alaihissalam kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Semoga dia la'allahu yatadzakkar, atau dia mengingat bahwa dirinya manusia bukan Tuhan. Atau yakhsha, kemudian dia takut. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seberapapun kita benar, tetapi ketika penyampaian kita dengan kata yang kasar, kata yang keras, kotor apalagi, tidak akan diterima. Tetapi seberapapun kebatilan itu besarnya, tapi ketika dikemas dengan perkataan yang indah, perkataan yang lembut, maka akan diterima. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan qaulun ma'ruf ini azim, ya, perkataan yang baik. Penulis di sini menyebutkan dua sifat dari perkataan yang baik, yaitu berupa perkataan dengan segala macam bentuknya yang mengandung kebahagiaan bagi seorang muslim. Ini perkataan baik. Contoh, ada orang sakit, kita doakan, itu perkataan baik. Contoh, ada orang sedih, kita beri motivasi, itu perkataan baik. Contoh, ada orang yang sulit ekonomi, kita beri nasihat, itu perkataan baik. Membahagiakan seorang muslim, itu perkataan baik. Membuat seorang muslim tertawa, itu disebut dengan perkataan baik. Dengan segala macam bentuknya, tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalkan ada orang bertanya, Ustaz, kalau begitu pelawak kan qaulun ma'ruf, itu perkataan yang baik. Maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamzah, bercanda. Wala aqulu illa haqqan, kata beliau, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Jadi beliau sebagai manusia juga bercanda. Seperti candanya beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha, bahwasanya Aisyah mempunyai radhiyallahu anha mempunyai mainan kuda-kudaan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kok kuda-kuda punya sayap? Ini bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan para ulama menyebutkan, nanti insyaallah Pak pada pertemuan besok saya akan sebutkan candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana amzah wala aqulu illa aqad. Aku bercanda tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya. Tetapi kalau seandainya melawak kemudian berdusta, mengejek ataupun ini masuk ke dalam pelanggaran syariat. Ini tidak dibenarkan. Ini contoh pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu mengandung kebahagiaan bagi seorang muslim. Semua perkataan yang kalau kita ucapkan seorang muslim di hadapan kita bahagia, itu disebut dengan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Kemudian meminta maaf dari orang yang meminta apabila dia tidak memiliki apa yang diminta. Saya waktu itu ke salah satu studio radio kalau tidak salah di Sulawesi. Di situ ada bagus sekali disebutkan tentang adab-adab berbicara. Dan itu biasa digunakan oleh pembawa-pembawa acara radio. Demi sebuah apa yang dia sampaikan diterima. Contoh misalkan, mohon maaf. Itu sering-sering kita, terutama di negeri kita, di daerah timur ini, orang timur ini, sangat menjaga adab dalam berbicara. Adab dalam berbicara. Mohon maaf. Ya, mohon maaf, mohon diginikan. Jadi kata-kata mohon maaf, kemudian padahal dia tidak berdosa atau tidak melakukan kesalahan. Seperti misalkan, Ustaz punya duit dah, mohon maaf ada diisi. Mohon maaf, tapi minta maaf dia. Padahal dia tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan. Ya, ini termasuk qaulun ma'ruf. Dan saya kira itu termasuk dari adat kebiasaan orang-orang timur kita, orang-orang Indonesia. Ya. Beda dengan orang Arab. Makanya kemarin ada Ustaz Firanda cerita sama saya. Itu ada kawan yang datang ke Indonesia, orang Arab Saudi. Persis seperti orang Indonesia. Artinya adatnya mereka berbicara seperti itu. Meminta maaf apabila dimintai sesuatu dan dia tidak memilikinya. mohon maaf enggak ada isi, mohon maaf, mungkin nanti lain waktu, mohon maaf. Jadi sering-sering mengucapkan kata mohon maaf. Itu termasuk daripada apa? Qaulun ma'ruf. Ya, termasuk daripada qaulun ma'ruf. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan, "Ah, lebay ente," gitu-gitu minta maaf. Enggak. Itu tanda qaswatul qalb. Itu tanda keras hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagainya dari perkataan yang baik. Di sini penulis mengatakan apapun dari perkataan yang baik yang diukur oleh syariat atau oleh adat kebiasaan yang tidak menyelisihi syariat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendoakan, memberikan motivasi, memberikan sanjungan yang tidak berlebihan, memberikan ucapan-ucapan indah. Ini termasuk daripada qaulun ma'ruf. Dan ucapan seperti ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai harta dan orang-orang yang mempunyai harta. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqah. Ucapan yang baik dan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah. Mungkin orang yang dilapangkan rezekinya bisa bersedekah, tapi orang yang disempitkan rezekinya, bagaimana cara dia bersedekah? Bahkan lebih baik dari sedekah dengan ucapan yang baik. Dan di zaman sekarang terdapat nikmat yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan itu, yaitu apa? Yaitu dengan cara ini, media sosial. Ya, kita menyebarkan perkataan-perkataan yang baik, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an, nasihat-nasihat yang mungkin kita coba tulis 5 menit, 10 menit. Ya, melihat indahnya perkataan seseorang, maka kita tuangkan demi bisa mendapatkan pahala. Dahulu para ulama mengatakan, "Ya mutul 'alim wa yabqa kitabuh." Orang yang berilmu boleh mati, tapi tetap akan tetap kitabnya tetap dipakai dan semisal. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Penulis mengatakan wa tsalitsah al-ihsan bil afwi wal maghfirah amman asaa ilaika bi qaulin aw fi'lin. Kebajikan dengan memberi maaf dan ampunan kepada orang yang telah berlaku buruk kepada Anda, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dua yang terakhir ini lebih utama dan lebih baik dari tingkatan berikut. Dua yang terakhir lebih utama dan lebih baik dari tingkatan berikut. Penulis mengatakan wa hadzani afdalu minar rabi'ah wa khairun minhuma. Maksud dua tingkatan yang mana? Dua dan tiga. Dua tingkatan ini, dua dan tiga, lebih baik dari yang keempat. Ya, dari yang keempat. Keempat nanti kita lihat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tingkatan yang ketiga, kebajikan dengan memberi maaf dan ampunan kepada orang yang telah berlaku buruk kepada kita. Kalau ada orang berlaku buruk, kita maafkan, ini berat. Ini manusia super. Manusia super adalah tatkala dia mampu membalas dendam, tapi dia tidak balas dendam, bahkan memaafkan, bahkan berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan di sosial media, kalau benar ceritanya, orang-orang Myanmar kaum muslimin, saudara kita yang ada di sana, yang disiksa oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari agama lain, akhirnya ketika agama lain itu disiksa oleh Allah di dunia, dan Allah tidak ridha hamba-hambanya disiksa tanpa kebenaran, akhirnya Allah siksa mereka, orang-orang dari agama lain tersebut. Maka orang-orang kaum muslimin dari Myanmar tersebut akhirnya mereka memberi maaf, memberikan makan, memberikan tempat, memberikan ini. Ini berat. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin ketika berbuat makar untuk diri beliau dan keluarga beliau. Istri beliau difitnah, dituduhkan kepada istri beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji, ya, sampai beliau berpisah dengan istrinya untuk beberapa lama, sampai beliau agak ragu dengan istrinya untuk beberapa saat. Tetapi ketika datang ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ha wa ahzallah man sabbaha wa qalaha, maka akhirnya Rasulullah SAW tetap tidak membalas dendam kepada orang-orang munafik. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul tatkala meninggalnya tetap disolati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memaafkan kaum Taif, orang-orang yang ada di Taif, ketika beliau meminta bantuan kepada orang-orang Taif karena sudah diintimidasi oleh penduduk kota Mekah. Dari Taif, dari Mekah ke kota Taif ingin meminta bantuan. Apa yang didapati di kota Taif? Yang didapati malah hinaan, celaan, kemudian lemparan batu. Yang melempari bukan orang-orang dewasa, anak-anak kecil. Itu kan hina sekali. Tetapi beliau ketika ada dua malaikat yang ingin menimpakan kepada beliau batu dan gunung untuk penduduk kota Taif, kata Rasulullah SAW, la, bal arjullaha bar arju an yukhrijallahu min aslabi mimman ya'budullaha la yushriku bihi syai'an. Ya, jadi beliau mengatakan tidak, bahkan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah tiada sekutu baginya. Lihat, ini sifat maaf yang luar biasa. Susah, Pak. Ditonjok. Sudah, kamu saya maafkan. Diambil uangnya. Sudah, saya kamu maafkan. Ini berat. Ini manusia super. Manusia yang kuat adalah Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yimliku nafsahu indal Allah. Bukanlah orang yang kuat, sterek, kalau orang Arab, orang Banjar mengatakan, orang Arab dulu, orang Banjar sterek. Itu adalah orang yang, bukan orang yang menang ketika bergulat, ketika berkelahi, tetapi orang yang bisa menahan dirinya tatkala dia marah. Ini orang yang kuat. Ya, manusia-manusia seper adalah orang-orang yang bisa memaafkan terhadap orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Orang, Pak, mungkin kelihatan lembut, kelihatan santun, nggak ada yang ngapa-ngapain sama dia, jadi dia bisa lembut. Coba disenggol sedikit, langsung baku ciap, bemamai. Ya, jangan disenggol. Kadang-kadang disalip orang saja di jalan, bemamai. Hah, oh, mana ini? Ya, keluar cacian, makian. Maka hati-hati. Itu bukan sifat orang beriman. Ya, bukan sifat orang beriman. Dan ini perlu latihan, Pak. Ada yang sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Ya, pernah saya naik dengan seseorang sebuah mobil, kemudian saya kira orangnya lembut. Saya kira orangnya santun, perkataannya bijak. Ternyata ketika ada sebuah eksiden yang mungkin pengendara yang lain salah, keluar cacian makian. Loh, begini toh aslinya. Ya. Maka ini perlu latihan. Ya. Innamal hilmu bitahallum. Man yatasabbar yusabbiruhullah. Sesungguhnya kesabaran itu dengan berusaha. Berusaha sabar harus latihan, enggak bisa datang sendiri. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikan kemudahan dia untuk bersabar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, "Wa hadzani afdalu minar rabi'ah wa khairun minha." Dua yang terakhir lebih utama dan lebih baik dari tingkatan berikutnya. Maksudnya dua yang terakhir, kedua dan ketiga, ini lebih utama dibandingkan yang terakhir, yang keempat. Ya. Yang keempat sekarang. Wa hiya allati yatba'uha al-musaddiqu mutasaddiqu al-adha lil-mu'ti li'annahu qadaru ihsanihi wa fa'ala khairan wa syarran. Tingkatan keempat, pemberi infak itu memberi, mengiringi infaknya dengan perlakuan menyakitkan kepada penerimanya, karena dia telah mengotori kebaikannya tersebut dan dia telah berbuat baik dan jahat sekaligus. Nah, ini kenapa para ikhwah? Akhirnya kita mengetahui kenapa orang yang bersedekah, sedekahnya diikuti dengan sifat memuji-muji atau sifat menyakiti si penerima sedekah itu tercela dalam Islam. Karena dia telah menggabungkan dua sifat. Sedekah sifat baik, yang kedua menghina si penerima sedekah sifat buruk. Di sinilah tercelanya. Dia mencampurkan kebaikan dengan kejahatan sekaligus. Sakit, Pak. Diberi hadiah tapi dimamai. Sakit. Ya. Mendingan tidak usah diberikan hadiah. Mendingan diberikan hadiah tanpa mamayan. Nah, seperti itu. Ya. Mendingan tidak usah diberi hadiah, artinya tidak memamai. Atau mendingan diberikan hadiah tanpa mamanya, tanpa marah-marah, ngomel-ngomel. Ada kadang-kadang yang membuat memang kita akhirnya memberikan omelan. Misalkan yang meminta itu-itu juga. Ataupun yang meminta masih muda. Ataupun yang meminta pura-pura. Maka harus sabar. Tidak boleh kita mengiringi sedekah kita dengan perkataan yang buruk terhadap penerima sedekah. Dan saya katakan, sedekah kepada siapapun diberikan, meskipun objeknya salah ataupun keliru, tidak tepat bersedekah kepada orang kaya, bersedekah kepada orang masih muda yang bisa bekerja, bersedekah kepada orang yang menipu, dan misalnya, tetap dia akan dapatkan pahalanya. Dan yang meminta-minta tadi, dia berdosa. Tapi yang bersedekah akan dapatkan pahalanya. Hal ini berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Di antaranya, wa ma anfaqtum min khair fali anfusikum. Apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan, maka itu bagi diri kalian sendiri. Artinya pahalanya kalian akan dapatkan. Meskipun kalian ditipu, memberikan nafkah sedekah kepada orang kaya, cuma dia pura-pura minta-minta di jalan, ternyata di kampungnya dia orang paling kaya. Itu kan ada di berita-berita. Tukang minta-minta di jalanan, anak-anak jalanan, ternyata kaya di kampungnya. Nah, ini orang yang bersedekah, selama dia tidak tahu, maka dia akan tetap dapat pahalanya. Sama juga ketika orang bersedekah, bersedekah untuk orang yang berbuat maksiat. Tetapi yang si pemberi sedekah tidak tahu kalau si fulan ingin berbuat maksiat, maka ini sudah, dia akan tetap dapat pahalanya. Allah berfirman, "Anfiq, unfiq 'alaik." Wahai anak Adam, anfiq, sedekahkanlah. Di sini tidak terbatas sedekah kepada siapa. Tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis sahih dan dalam Al-Qur'an. Sedekahkanlah, aku akan ganti sedekahmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang. Penulis kemudian mengatakan, "Fal khairul mahdhu wa in kana mafdhulan khairun minal khair alladhi khalituhu syarran wa in kana fadilan." Nah, ini penting ini. Ini kaedah. Kebajikan yang murni walaupun sangat sedikit adalah lebih baik daripada kebajikan yang dicampuri oleh keburukan, walaupun kebajikan itu banyak. Ya, bersedekah banyak, tapi diisi dengan cacian, makian, hinaan. Yang di sini bersedekah sedikit, tetapi tidak diisi dengan sikap-sikap buruk. Yang ini lebih utama dibandingkan yang ini. Saya baca kembali lagi. Kebajikan yang murni, walaupun sangat sedikit, dia murni. Murni ikhlas niatnya, tidak dibarengi dengan sikap-sikap yang mengurangi pahala, seperti riya, seperti tidak mencela orang yang memberi sedekah, seperti tidak mengungkit-ungkit pemberian sedekah. Kebajikan yang murni, walau sedikit, walau itu sedikit. Ya. Bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha wa akhzallah man sabbaha wa qallaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian walau bersedekah dengan setengah kurma. Kok bisa bersedekah dengan setengah kurma? Sebagian ulama di sini berbeda pendapat. Maksud setengah kurma ini apakah ada mafhumnya atau tidak? Ada pemahamannya atau tidak? Atau hanya menunjukkan kepada sedikit? Maka wallahu alam, hadis tersebut menunjukkan kepada sedikit. Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah yang sedikit, asalkan murni ikhlas karena Allah dan tidak dibarengi dengan sikap-sikap yang dicela. Makanya penulis di sini mengatakan kebajikan yang murni walaupun sangat sedikit adalah lebih baik daripada kebajikan yang dicampuri keburukan walaupun kebajikan itu banyak. Terlihat banyak, bikin masjid, bikin sekolah, bikin macam-macam kebajikan, tapi suka mencela, merendahkan orang yang diberikan, ya, membangga-banggakan diri, ujub dengan amal, ini habis pahalanya. Meskipun besar, ya, kelihatannya mewah, kelihatannya banyak bermanfaat, enggak. Maka ukurannya, ukurannya dalam beramal bukan wah, tetapi ukurannya beramal ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ukurannya dalam beramal bukan banyak, bukan peluh keringat, bukan keluar miliaran rupiah, tidak. Ukurannya ikhlas dan sesuai dengan syariat, terlepas dari hal-hal yang mendatangkan kekurangan pahala. Lihat dalam hadis riwayat Bukhari, seorang perempuan ketika melihat seekor anjing berputar-putar di sumur, kada yaqtuluhul atash, hampir saja mati, kehausan membunuhnya. Maka sang perempuan tukang zina ini turun ke sebuah sumur, berusaha menciduk air dengan selopnya, dengan hak tinggi, sepatu tingginya. Dia minumkan kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi. Allah mengampuni wanita tukang zina tersebut dengan hanya satu suapan, dengan hanya satu hirupan air. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya seorang wanita pezina diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan meminumkan seteguk air kepada seekor anjing, bagaimana dengan orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang manusia yang ingin beribadah kepada Allah? Bagaimana pula kalau seandainya orang yang memberikan makan kepada orang yang ingin beribadah kepada Allah lebih utama dibandingkan tadi perempuan yang meminumi anjing tadi? Bagaimana orang-orang yang memang dia memaafkan orang-orang yang sudah berbuat buruk kepadanya dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk tersebut? Tentunya akan lebih lagi. Dan saya ingin mengingatkan bahwa dalam agama Islam bukan hanya sekedar beramal kita, ya, bagaimana amal tersebut, bukan, tetapi bagaimana amal tersebut mempunyai tingkatan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca selanjutnya. Penulis mengatakan, wa fi hadha at-tahdhir al-'azhim liman yu'dhi man tasaddaqa 'alayhi kama yaf'alu ahlul laum wal mahq wal jahl. Beliau mengatakan ini merupakan ancaman keras terhadap orang-orang yang berinfak, bersedekah, yang menyakiti orang yang diberi nafkahnya tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mencela, pandir dan bodoh. Di sini Syekh menunjukkan sikap orang yang bersedekah tapi suka mencela itu disebut orang yang buruk sifatnya, suka mencela, pandir, yaitu pandir itu dungu, bodoh. ya. Wallahu ta'ala ghaniyun, wallahu ta'ala ghaniyun an sadaqatihim wa an jami' ibadihi, halimun ma'a kamali ghinahu wa sa'ati atayahu, yahlumu anil asin wa la yu'ajiluhum bil 'uqubah bal yu'afihim wa yarzuquhum wa yaduru 'alayhim khayruhu wa hum mubarizuna lahu bil ma'asi. Subhanallah. Perhatikan baik-baik para ikhwan, dan Allah Maha Tinggi adalah juga Maha Kaya dari sedekah-sedekah mereka dan dari seluruh hamba-hambanya. Bagi penyantun, di samping kesempurnaan kekayaannya dan luasnya pemberian darinya, dia penyantun terhadap pelaku-pelaku maksiat. Dia tidak menyegerakan hukuman bagi mereka, akan tetapi dia memberikan keselamatan kepada mereka, memberi mereka rezeki, meluaskan bagi mereka kebaikannya, namun mereka menentang Allah dengan maksiat kepadanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata Halim itu salah satu sifat Allah atau salah satu nama Allah, Al-Halim. Halim itu beda dengan sabar. Ya. Apa bedanya As-Sabur dengan Al-Halim? As-Sabur artinya Allah Maha Penyabar terhadap kelakuan-kelakuan hambanya. Sedangkan Al-Halim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping sabar juga tidak cepat balas dendam. Ya, tidak cepat balas dendam, tidak gegabah membalas, itu namanya Halim. Lihat di sini, Allah lagi penyantun di samping kesempurnaan kekayaannya dan luasnya pemberian darinya, dia penyantun terhadap pelaku-pelaku maksiat. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penyantun bahkan terhadap pelaku maksiat. Apa bentuk santunan Allah terhadap pelaku maksiat? Dia tidak menyegerakan hukuman bagi mereka. Ini Pak, saya tadi malam berpikir tentang sebab atau kiat mencintai Allah. Mencintai Allah itu perbuatan indah. Saya berbicara sekarang tentang bukan Allah mencintai kita, bukan, tetapi bagaimana kita mencintai Allah. Dan mencintai Allah itu mendatangkan kenikmatan luar biasa di dunia. Kenapa? Ingat sekali lagi, saya tidak berbicara tentang Allah mencintai kita, tidak, tetapi kita mencintai Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita berdoa kepadanya, Allah yang kita memujinya, Allah yang kita meminta kepadanya. Kalau kita resah, kita mengadu kepadanya. Kalau kita gelisah, kita mengadu kepadanya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita mempunyai cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sebab yang menyebabkan seseorang bisa mencintai Allah, dia menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Agar dia bisa mencintai Allah, hitunglah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang tidak akan bisa dia hitung. Tapi dia berusaha menghitungnya, dia akan sangat mencintai Allah. Hitung nikmat dia diberikan anggota tubuh yang lengkap. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Hitung dia diberikan keluarga, istri, anak-anak. Hitung dia diberikan harta. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat Allah di sini disebutkan oleh Syekh, dia penyantun terhadap pelaku-pelaku maksiat. Kita-kita semua itu. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Nikmat yang Allah berikan kepada pelaku maksiat apa? Dia tidak menyegerakan hukuman bagi mereka. Subhanallah. Kalau seandainya Allah menyegerakan hukuman bagi kita, walau hanya dengan sedikit saja segeranya hukuman tersebut, niscaya kita akan tersiksa di dunia sebelum akhirat. Contoh, orang yang melakukan kesalahan diberikan tanda oleh Allah. Satu dosa dicoret hitam. Satu dosa coret hitam. Satu dosa, niscaya sudah tidak akan kelihatan wajah seorang manusia karena saking banyaknya dosa. Ini nikmat Allah. Dan itu bukti halim, dan itu tanda agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi saya katakan, apa fungsi kita mencintai Allah? Saya tidak berbicara Allah mencintai kita. Kita mencintai Allah, fungsinya apa? Tambah semangat ibadah. Kita akan tambah semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah semangat berzikir, tambah semangat memuji Allah, tambah semangat berdoa kepada Allah, tambah semangat meminta ampun. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat halim Allah terhadap hambanya, di samping Allah tadi tidak menyegerakan maksiat, tidak menyegerakan hukuman bagi pelaku maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kesempatan untuk bertobat. Bahkan Allah sangat suka orang yang bertobat. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan engkau putus asa dari menggapai rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Ini termasuk sifat halim Allah. Allah menyediakan kita kesempatan untuk bertobat, beristighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan manusia-manusia yang suci demi agar ada umatnya, hambanya yang bertobat kepada Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Law lam tudznibu la dhahaba bikum wa la ja'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfirun." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, kalian bagaikan malaikat, Allah akan hapuskan kalian dari muka bumi. Allah wafatkan kalian. Sampai dan kemudian Allah datangkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa agar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk halimnya Allah, sifat penyabar dan tidak langsung membalas dendamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Allah bahkan berlaku halim terhadap pelaku kesyirikan. Apa buktinya? Ketika pelaku kesyirikan tersebut di tengah lautan, Allah berikan petunjuk kepada mereka agar hanya meminta kepada Allah agar mereka selamat. Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Ketika mereka di tengah lautan, maka mereka berikhlas beribadah kepada Allah, berdoa murni hanya untuk Allah agar mereka selamat. Lihat, subhanallah. Dan ini menghitung-hitung nikmat Allah, membuat kita mencintai Allah. Membuat kita mencintai Allah, membuat kita semakin taat kepada Allah. Semakin tidak berat melaksanakan ibadah. Tidak berat membaca ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Tidak berat sholat malam. Tidak berat mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena kita mencintai Allah. Ada pepatah mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muqir." Kalau seandainya kecintaanmu benar, niscaya kamu akan sangat mentaatinya. Seseorang yang mencintai akan sangat taat kepada yang dia cinta. Ini faedah yang sangat luar biasa. Ketika kita mencintai Allah, kita akan tambah semangat beribadah kepada Allah, tambah semangat berjuang untuk Islam, tambah semangat berjuang untuk agama Islam. Walaupun kadang-kadang ekonomi sempit kita, walaupun kadang-kadang permasalahan yang banyak yang kita hadapi, tapi karena kita mencintai Allah, maka akhirnya kita mau berjuang untuk agama ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, indah membicarakan seperti ini. Yang kadang-kadang nikmat Allah itu kita balas dengan tobat. Nikmat Allah kita balas dengan tobat. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan, kita balas dengan tobat, dengan maksiat, dengan semena-mena, dengan tidak pernah berdoa, dengan tidak pernah meminta, dengan bahkan dengan menuduh Allah tidak adil. Sedikit saja diuji oleh Allah langsung menggerutu, sedikit saja disempitkan urusannya oleh Allah langsung Allah menuduh Allah tidak adil dan semisalnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, indah tatkala seseorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, akan tetapi dia memberikan keselamatan kepada mereka, memberi rezeki. Coba, kalau seandainya Allah mau barter-barteran dengan kita subhanahu wa ta'ala, sekali dosa, kamu dikurangi rezekimu sekian persen. Mungkin ada orang yang mati kelaparan atas. Kadang semakin maksiat, semakin dia bisa bernafas dengan lega. Itu bukti hadirnya Allah terhadap hamba. Meluaskan bagi mereka kebaikannya, namun mereka menentang Allah dengan bermaksiat kepadanya. Cuma manusia benar-benar lari. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami letakkan amanat tersebut kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka takut untuk mengemban amanat tersebut. Mereka enggan dan takut untuk mengemban amanat tersebut karena tidak bisa, takut tidak amanah. Lalu dibeban oleh, dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah makhluk yang selalu berbuat zalim dan berbuat bodoh. Diberikan nikmat ditambal dengan maksiat. Baru diberikan kesehatan ditambal dengan maksiat. Kemudian Allah melarang dengan sangat keras dari mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang-orang yang diberi. Allah membuat perumpamaan tentang itu dengan firman-Nya. Nah, ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Yang jelas, mudah-mudahan yang disebutkan oleh penulis di sini termasuk penambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Al-Halim, tidak cepat balas dendam. Dan memahami sifat Al-Halim membuat kita semakin mencintai Allah. Semakin mencintai Allah membuat kita semakin taat beribadah kepada Allah. Semakin yakin kepada Allah, semakin menunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang membuat saya tadi berpikir di kamar tentang salah satu kiat mencintai Allah adalah mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah terus memberi dan memberi. Wallahi, benar perkataan Imam Muqim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, amalul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Beramal dengan hati lebih utama dibandingkan beramal dengan amalan-amalan lahiriah. Mencintai Allah adalah amalan hati. Sering-sering Pak menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan silakan lihat dalam kehidupan duniawi kita dan kehidupan beragama kita. Silakan buktikan perkataan. Sering-sering menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Silakan lihat bagaimana tentram dan nyamannya kehidupan seseorang yang hatinya senantiasa makmur dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali nikmat Allah tersebut kita balas dengan taubat, bahkan saat mendapat nikmat tersebut. Saat mendapat nikmat kita balas dengan taubat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah wa qalilun min ibadiyash syukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.